Breakfast Break hadir mulai hari ini juga setiap Rabu jam 5 sore di jaringan Pas FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui www.pasfm.com maupun channel 505 Indovision. Line telepon 33-nya kita buka untuk Anda dan juga SMS di 0816-924-924. Bang, ini ada yang menarik ketika kita bertanya, kaya, sukses, dan bahagia, mana yang lebih penting? Ternyata ada mitra bisnis yang mengirimkan di luar dari tiga ini, Bang. Coba kita baca ya dari Sally. Yang paling penting adalah menurut saya kesehatan. Buat apa sukses dan kaya kalau tidak sehat? Dan bagaimana bisa bahagia kalau tidak sehat? Walaupun kaya raya dan sukses. Bukan begitu, Bang Kavi? Ya kan kalau itu kan sehat kan di luar dari itu, dan kadang-kadang mungkin bukan sesuatu yang lebih materi ya, gitu loh. Jadi memang untuk bisa menikmati sukses, kaya dan bahagia ya harus sehat gitu loh, sehat jasmaninya, rohaninya gitu loh. Ya. Tapi mungkin ini kita tidak bahas di sini karena menurut kita secara materi gitu loh, itu bukanlah pressure. Masyarakat kita tidak pernah mengatakan sampean harus sehat gitu loh. Gak pernah gitu. Jarang sih memang, Bang. Gak pernah, mamaku juga gak pernah ngomong gitu. Kalau bisa kamu sukses jadi orang kaya. Jadi makanya itu tidak kita bahas sore ini. Baik, ini ada juga yang menarik nih, Bang. Dari seseorang juga pastinya ya. Sore, Bang, waktu kita lahir ke dunia tanpa ada pilihan. Kalau bicara mengenai pilihan, hanya Tuhan yang rencanakan kita tinggal dengan keluarga yang mana. Nah, intinya dari semua itu mengucap atau apa nih, menggapai dua aspek saja, yaitu kaya dan sukses. Jika dua hal itu bisa kuraih, maka otomatis aku bahagia gitu. Dua nih, Bang, dia, Bang. Kalau yang lain satu-satu dia pilih dua nih. Iya, jadi gini ya, sebenarnya ini salah. Jadi kalau misalnya gini ya, kita lahir ke dunia ini tanpa ada pilihan, sebenarnya pilihan itu dibikin sebenarnya. Orang tua kita yang memilih kita lahir di dunia. Jadi jangan masa kita tega menyalahkan orang tua kita, kan enggak akan. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya salah kalau kita bilang bahwa ini. Tetapi ini kan key success factor-nya adalah sebenarnya adalah memilih gitu loh. Dan itulah sebabnya maka saya sore ini saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, jangan sampai Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, Anda pasti salah memilih. Masuk akal nggak? Masuk akal. Okay? Dan makanya di hari pertama ini, Anda harus sadar sesadar-sadarnya. Anda harus bertanya kepada diri Anda, gue pengen apa sih? Yang gue inginkan tuh apa? Gitu loh. Gitu loh. Okay? Karena kalau Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, yang kejadiannya adalah Anda tidak akan berani memilih atau tidak memilih. Dan yang paling susah dan yang paling salah, Anda dipilihkan orang. Bisa jadi. Kejadian seperti itu banyak. Masalah dipilihkan orang, taruh dulu, Bang, tahan, ada dua penelpon yang sudah menunggu nih. Ini dua penelpon terakhir. Halo, Bapak William, selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Silakan. Selamat sore, Bang Kavi. Ya, selamat sore. Ya, apa kabar, Bang Kavi? Senang nih dengar suaranya lagi nih. Caelah. Iya, selamat tahun baru ya, Bang Kavi. Baik-baik saja. Ya, selamat tahun baru, Bang, enggak nyambung. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya nih, kurang nyambung juga nih, Bang. Keramaian telepon kali ini. Bang Kavi. Iya. Yeah. Ini mau kasih sedikit ini ya, komentar ini. Menurut saya ini tiga serangga ini susah benar dijabarkan. Kalau kita sukses, nggak ada duit, nggak bahagia juga sama aja, juga bohong. Saya sendiri udah 5 tahun boleh dibilang sukses, duitnya juga kedablek, kagak ada. Ya toh, cukup makannya juga percuma, setiap hari pusing 7 keliling. Nah, kalau kayak Gayus, walaupun dia susah, tidak bahagia, tapi dia banyak duit. Bisa ke Singapura, malah ke di penjara, dia masih bisa keluar. Nah, ini kan makanya, seperti kata Bang Kavi tadi, sebenarnya tiga itu kita susah untuk omongin ya. Bang Kavi kan rencana mau keluarin buku juga, apa yang kita cari, tujuan kita itu apa. Saya rasa itu udah tepat sekali dan Bang Kavi. Saya salam Bang Kavi ya. Mungkin kata-kata itu yang paling mantap ya. Terima kasih Bang Kavi. Oke, terima kasih Pak William. Waduh, kita ke Bapak Sapta nih. Selamat sore Pak Sapta. Oke, halo. Oke, selamat sore. Iya, silahkan Pak. Oke, Bang Kavi. Ya, teleponnya. Saya nah, hanya terlalu besar mungkin monitornya dimatiin aja Pak monitornya Pak, dengerin lewat telepon ya. Oke. Oke, silakan. Ini Pak, saya setuju dengan Bang Kapi bahwa ini hidup ini adalah satu pilihan ya. Nah, itu yang saya garis bawahi bahwa semua pilihan itu benar adanya. Tidak ada yang salah terhadap pilihan itu sendiri. Namun yang lebih penting dari pilihan itu adalah yang perlu digarisbawahi seberapa jauh kita berani menanggung risiko dari akibat pilihan tersebut. Sebagai contoh, Gayus telah memilih hidupnya menjadi kaya dan korupsi risikonya ya di penjara, dikejar-kejar menjadi buronan. Itu aja Bang Kapi. Oke. Ya. Terima kasih. Ini dua-duanya contoh terakhir gayu semua nih. Soalnya rame, Bo. Lagi rame. Lagi rame. Jangan-jangan ikut elu kemarin ke Singapura, Bang. Curiga gue. Pantesan kita gak siaran kan kemarin, ayo. Gimana tuh, Bang? Kalau ini Mas Sabta malah dia bilang, loh semua pilihan itu benar, gak ada yang salah sama pilihan. Malah tapi resikonya aja yang mau ditanggung. Pilihan itu gak ada salahnya. Tapi kalau menurut saya, Anda mungkin tidak mendapatkan apa yang Anda kehendaki kalau Anda memilih yang salah. Gitu loh. Oke. Jadi pertama yang Anda harus yang Anda harus sadari adalah gitu loh, Anda harus tahu apa yang Anda inginkan. Dan yang kedua, harus berani memilih. Jangan sampai Anda tidak memilih, karena kalau Anda tidak memilih nanti Anda dipilihkan orang atau memilih yang salah. Kalau dipilihkan orang bisa kecewa atau bisa tidak kecewa. Iya, dan seringkali nanti kita nyalain gitu loh. Okay. Kan ada banyak orang yang bilang, wah gua udah bilang gua gak mau tapi karena didorong-dorong supaya gini akhirnya nyesel. Oke, kita break dulu nih Bang. Kalau masalah didorong-dorong mah, es lilin mah, cucu. Didorong-dorong, ya kan? Oke, Mitra Bisnis jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi di satu sesi terakhir. Jadi mohon maaf untuk telepon sudah kita tutup ya.